أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله. Sebelum kajian kita mulai sebagaimana biasanya, kita mengulang ya, yaitu pelajaran yang lalu dengan tanya jawab. Pertanyaan yang pertama, sebutkan firman Allah dalam surat Adz-Dzariyat yang menjelaskan tentang wajibnya bertauhid. Silakan angkat tangan. Apa ayatnya? Bacakan. Ya, silakan. Ahsan, barakallahu fiik. Ya. Kemudian yang kedua, dalam surat An-Nahl ayat 36. Silakan sebutkan ayatnya. Siapa? Apa ya makna ummah? Apa saja makna ummah? Ummah punya beberapa makna, tidak hanya satu makna. Apa saja maknanya? Ya, at-ta'ifah. Yang kedua, al-imam. Yang ketiga, millah. Keempat, az-zaman. Barakallahu fiik, ahsan. Ya. Kemudian terakhir, tauhid. Apa makna secara bahasa dan apa makna secara istilah? Sebutkan macamnya. Ya, silakan. Apa makna tauhid secara bahasa adalah? Ya. Ya. Tidak, secara bahasa makna tauhid adalah melampaui batas. Ya. Secara istilah, segala sesuatu yang disembah selain Allah, ya, dan dia ridho. Macamnya ada berapa? Ada tiga. Disebutan madbu' yang diikuti, kemudian apa? Ma'bud, ya, itu maknanya yang disembah. Kemudian muto, ya. Afwan, supaya agak terang tuh kelas apa habis tokennya, tolong ada yang ngecek dinyalakan yang kelas, lampu kelas. Siapa mungkin ada di sini yang bagian OB? Ya, baiklah. Itulah para jemaah rahmati Allah, dua ayat ya yang sudah kita bahas, tolong itu dihafalkan. Pertama dihafal, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang kedua, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wa jatanibut tawud. Pertama dihafal ayatnya, yang kedua dipahami. Kemudian penjelasan para ulama tentang kedua ayat tersebut, karena kedua ayat ini yang awal kali dibuka dibawa oleh musannif, yaitu al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kemudian selanjutnya ayat yang ketiga, Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa qawluhu wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Berkata penulis yaitu Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, adapun firman Allah dan firman Allah wa qada rabbuka. Nah, qada di sini maknanya wasa atau amara, yaitu memerintahkan, berwasiat. Wa qada hakama, menetapkan. Tuhanmu telah memerintahkan alla ta'budu illa iyyah, agar janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepadanya. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaklah berbuat baik. Ini adalah ayat yang ketiga. Ya. Sampai di situ beliau menyebutkan ayat tersebut meskipun ada kelanjutan ayat tersebut dalam surat Al-Isra pada ayat yang ke-23. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Namun penulis ya beliau membawa ayat tersebut sampai pada wa bil walidaini ihsana. Ya, tentu bukan tidak ada tujuan. Tujuannya adalah sebagai syawahid, sebagai syahid, ya, sebagai pokok bahasan dari pembahasan kitab tauhid ini. Ya, ayat yang ketiga. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin menjelaskan al-ayatu tsalitsah qauluhu ta'ala wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyah. Al-ayah qauluhu wa qada, qada Allah azza wa jalla yanqasimu ila qismain. Al-awwal qada'un syar'iyyun wa tsani qada'un kauniyyun. Ayat ketiga firman Allah, Allah memerintahkan, Tuhanmu memerintahkan agar tidak beribadah kecuali kepadanya. Al-ayah dan waqadha di sini adalah qadaullah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Qadha. Makanya al-hukmu ya bermakna al-qadha. Hukum maknanya adalah al-qadha, ketetapan. Ya. Dan ketetapan Allah azza wa jalla terbagi menjadi dua macam. Ya, ketetapan Allah ada dua macam. Yang pertama qada'ul syar'iyyun. Qada' syar'i, ketetapan secara syar'i, syariat. Ya. Yang kedua qada'ul kauniyyun. Ketetapan secara kauni. Ketetapan secara kauni. Ya. Lantas apa keterangannya? Ini saya bacakan saja, nanti saya tambahkan lagi syarah beliau sebagai semampu saya. Ya. Fal qada'u syar'iyyu yajuzu wuqu'uhu minal muqtada 'alaihi wa 'adamihi. Adapun qada' syar'i, ketetapan syar'i boleh terjadi. Ya. Minal muqdo alaih wa adamihi, boleh terjadi dari apa yang telah ditetapkan atasnya dan juga boleh tidak terjadi. Maksudnya yang disebut dengan qada syar'i di sini bisa terjadi dan juga bisa tidak terjadi. Contoh ayat tersebut ya. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah telah, Rabbmu telah apa? Telah memerintahkan, telah menetapkan agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Pertanyaan saya, ketetapan Allah, perintah Allah, qada syar'i namanya. Di sini disebut dengan qada syar'i. Ya. Terjadi semuanya atau tidak? Apakah semua orang menyembah Allah saja atau masih banyak atau masih ada orang yang melakukan kesyirikan? Masih ada yang melakukan kesyirikan. Padahal Allah sudah berfirman, qada itu Allah telah menetapkan, qada Allah telah memerintahkan, qada Allah telah mensyariatkan, qada Allah telah berwasiat. Itu maknanya serupa. Amaro, wasso, syara'a, Allah telah mensyariatkan, Allah berwasiat, Allah telah memerintahkan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah pasti terjadi? Jawabannya belum tentu terjadi. Karena fakta yang ada di sana, ada yang orang yang mentauhidkan Allah, ada juga orang yang menyekutukan Allah. Itu namanya qada syar'i. Sama dengan iradah. Iradah juga terbagi menjadi dua. Yang pertama iradah syar'iyah, yang kedua iradah kauniyah. Nah, disinilah para ulama ahlu sunnah wal jamaah memberikan pemahaman yang benar sehingga tidak membuat rancu yang bisa mendatangkan kesesatan seperti kesesatannya orang-orang Qadariyah, di mana orang-orang Qadariyah tidak mengakui takdir, ya. Orang-orang Mu'tazilah, ya. Sampai-sampai orang Mu'tazilah memiliki pemahaman, ya, bahwa Allah menyelisihi janjinya. Padahal beda antara janji dengan ancaman. Kalau ada orang yang melakukan perbuatan zina belum bertobat, ancamannya neraka. Namun apakah pasti masuk neraka? Jawabannya, selama dia bertauhid maka dia berada di bawah kehendak Allah. Jika Allah berkehendak, maka dia masuk neraka, ya, dengan keadilannya, namun tidak kekal. Kalau Allah berkehendak, dia di surga. Lantas dipahami oleh orang-orang Mu'tazilah, kenapa Allah kok menyelisihi janjinya? Beda antara al-wa'du, janji, dengan al-wa'id, yaitu ancaman. Kalau janji, Allah tidak mungkin menyelisihinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Tapi kalau ancaman bisa. Ya. Ketika kita misalkan menjanjikan sesuatu, ada buah mangga depan rumah. Nanti kalau berbuah antum silakan, ya, tak kasih. Setelah berbuah saya makan sendiri. Antum lewat cuman ucapin salam selesai. Nah, ini janji. Tidak dipenuhi. Tercela tidak? Tercela. Beda dengan al-wa'id, dengan ancaman. Allah mengancam dengan neraka, tapi belum tentu masuk neraka. Dianggap menyelisihi. Tidak. Justru kalau ancaman tersebut tidak diwujudkan, itu menunjukkan kemuliaan. Ada orang yang mengejek antum, mencela. Antum badannya besar, yang dicela ternyata kecil, dicari, wah ternyata kecil, padahal sudah diancam kalau ketemu mau dibanting. Ketika ketemu, gak jadi dibanting, karena kecil. Tercela tidak? Tidak tercela. Begitulah penjelasan para ulama, ya, penjelasan Syekh Masyhur Hasan Salman dan yang lainnya. Ya. Nah, di sini terkait dengan juga ketetapan, ketetapan Allah, ya. Pasti terjadi. Ketetapan yang mana? Ketetapan yang kauni. Adapun ketetapan syar'i belum tentu terjadi. Oleh karena itu di sini Syekh Sulaiman mengatakan, ya juzu wuku'uhu fil muqdu alaihi wa adamihi. Mungkin terjadi al muqdu alaihi, ya, apa yang telah ditetapkan oleh Allah atasnya, yaitu ketetapan syar'i, dan mungkin juga tidak terjadi. Wala yakunu illa fi ma yuhibbuhullah, dan qada syar'i ini tidak terjadi kecuali di situ mengandung kecintaan Allah. Dalam keterangan yang lain para ulama menyebut kalau qada syar'i itu mengandung cinta dan ridhonya Allah. Sama dengan iradah. Sekarang saya bertanya kepada saudara sekalian, kepada antum, ya, jawabannya benar atau salah, iya atau tidak. Semua apa yang terjadi di alam ini merupakan kehendak Allah. Benar? Ya. Orang yang sholat, orang yang zakat, orang yang menunaikan ibadah haji merupakan kehendak Allah. Benar? Benar. Kemudian orang yang berzina, orang yang mencuri, orang yang membunuh, orang yang merampok, ya, juga termasuk kehendak Allah. Benar apa tidak? Benar apa tidak? Tolong yang menjawab benar dan tidak angkat tangan. Yang tidak, yang tidak, tidak, yang tidak benar angkat tangan. Yang mengatakan bahwa tidak. Lagi ada lagi yang tidak. Allah menghendaki membunuh, Allah menghendaki mencuri, Allah menghendaki berzina. Benar apa salah? Ya, yang mengatakan salah angkat tangan. Yang mengatakan benar angkat tangan. Ikhtilafal ulama, ada yang benar, ada yang salah. Berarti ulama beda pendapat. Ada pendapat yang lain. Kalau antum mengatakan salah, ya, berarti bertentangan dengan kaidah yang pertama. Semua yang terjadi di alam ini atas kehendak Allah. Orang yang sholat, orang yang puasa, orang yang zakat, kehendak Allah. Antum jawab iya. Orang yang membunuh, orang yang mencuri, orang yang merampok, antum jawab enggak. Nah, katanya kehendak Allah. Bagaimana? Mau berubah? Karena ada sebab. Apa sebabnya? Ya. Iya. Baik, ya. Sekarang yang mengatakan benar, apakah Allah menghendaki kepada kita untuk membunuh? Sementara Allah berfirman apa? Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidina fiha. Barang siapa membunuh orang beriman dengan sengaja, balasannya jahannam, lama di dalamnya. Allah berfirman, wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma. Orang yang mencuri lagi perempuan, potong kedua tangannya. Loh, Allah menghendaki mencuri kok suruh potong. Nah, maka di sini jawabannya benar dan salah. Ya, benar. Itu adalah ditinjau dari iradah kauniyah. Salah ditinjau dari iradah syar'iyah. Oleh karena itu, dengan memahami iradah syar'iyah, iradah kauniyah, qada'un syar'iyun, qada'un kauniyun, maka insyaallah membuat cerah, ya, pemahaman salafus soleh. Itulah pemahaman ahlus sunnah wal jamaah. Kenapa? Secara syar'i tidak benar, karena Allah tidak menghendaki. Kenapa? Karena syariatnya mengatakan wala taqtulu anfusakum, kamu jangan bunuh diri kalian. Syariatnya mengatakan wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, jangan dekati zina. Nah, ini. Jadi secara syariat Allah tidak berkehendak, secara kauni kalau tidak ada kehendak Allah tidak mungkin terjadi. Ya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kalian dan juga apa yang kalian perbuat. Baik yang berbuat yang baik maupun yang buruk. Itu ciptaan Allah Ta'ala. Para jamaah, ya, sampai Imam Bukhari menulis kitab Khalqu af'alil ibad. Allah menciptakan perbuatan hamba. Di sinah Mu'tazilah tersesat. Qadariyah, sehingga Nabi menyebutkan al-qadariyatu majusi hadhil ummah. Qadariyah itu majusinya umat ini. Kenapa? Karena punya kesamaan. Apa kesamaannya? Siapa yang tahu? Majusi punya keyakinan pencipta ada dua. Qadariyah sama juga punya keyakinan pencipta ada dua. Itu kesamaannya. Namun Majusi mengatakan bahwa yang menciptakan kebaikan adalah cahaya, yang menciptakan keburukan adalah kegelapan. Sehingga pencipta ada dua menurut Majusi. Qadariyah yang menciptakan manusia Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara yang menciptakan perbuatannya manusia itu sendiri. Jadi kesamaannya di sini dari sisi pencipta. Dan jumlah pencipta juga katakan dua, tentu ini bertentangan dengan tauhid ar-rububiyah. Karena yang mencipta hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini para jemaah rahmatullah Allah. Kembali kepada kepada materi kita, ya, kata beliau tidak akan terjadi qada' syar'i kecuali di situ Allah mencintainya. Boleh ditambah dan meridhoinya. Ya, jadi qada' syar'i itu mengandung dua, cinta dan ridhonya Allah. Orang sholat dicintai Allah, diridhoi Allah, iya. Maka perbedaan qada' syar'i dan qada' kauni, ya. Kalau qada' syar'i belum tentu terjadi. Kalau qada' kauni pasti terjadi. Ya. Dan orang yang berbuat baik berlaku kepadanya qada' syar'i dan qada' kauni. Adapun orang yang berbuat jelek berlaku satu, yaitu apa? Qada' kauni. Bisa dipahami ya? Saya ulang-ulang nanti. Ya, sampai betul-betul kita paham. Kemudian kata beliau, misalu dzalik hadhil ayah wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah fatakunu qadha bi makna syara'a aw bi makna wassa wa ma asbahahuma. Contohnya adalah ayat tersebut, wa qadha rabbuka alla, Allah telah menetapkan, Allah telah mewajibkan, memerintahkan agar kalian tidak beribadah kecuali kepadanya. Maka qadha di sini maknanya syara'a, mensyariatkan. Maknanya wasso, berwasiat, dan yang semisalnya. Ini makna qada' syar'i. Ya. Apa itu? Ketetapan Allah, ya, yang sesuai dengan syariatnya, yang mengandung cinta dan ridhonya, dan kemungkinan bisa terjadi atau tidak terjadi. Itu qada' syar'i. Termasuk juga iradah syar'iyah. Apa tadi qada' syar'i? Ketetapan Allah yang sesuai dengan syariatnya, yang mengandung cinta dan ridhonya, dan mungkin terjadi atau tidak terjadi. Ya, buktinya Allah telah mensyariatkan, Allah telah memerintah agar jangan beribadah hanya kepada Allah. Pasti terjadi? Jawabannya tidak. Ada beribadah kita alhamdulillah hanya kepada Allah, ada juga yang melakukan kesyirikan. Ya. Ini qada' syar'i. Adapun yang bawa kitab, ya silakan, karena saya juga memandang yang bawa kitab nanti apa? Enggak dibaca ya. Wal qada'ul kauniyyu labudda min wuqu'ihi. Adapun qada' kauni pasti terjadi. Ungkapan tersebut, ada ungkapan yang lain, ya, ibarah atau takbir yang lain, ada di dalam syarah al-aqidah tahawiyah oleh Ibn Abil Iz al-Hanafi, ya, dengan ungkapan lain yaitu apa? Ma syaa Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa saja yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Nah, itulah ya qada' kauni. Ya. Kalau qada' kauni pasti terjadi, ya. Dan di sini wa yakunu fi ma ahabbahu Allah wa fi ma la yuhibbuhu. Ya. Maka qada' kauni di sini bisa mengandung sesuatu yang dicintai oleh Allah, atau juga mengandung sesuatu yang tidak dicintai dan tidak diridhoi oleh Allah. Oleh sebab itu saya katakan tadi, kalau orang berbuat baik berlaku dua, qada' kauni dan qada' syar'i. Kalau berbuat jelek hanya berlaku satu, yaitu qada' kauni. Ya, qada' kauni ini bisa mengandung cintanya Allah, juga bisa mengandung tidak mengandung cintanya Allah. Seperti orang mencuri, berlaku kepadanya qada' kauni. Maka keterangan ini memberikan apa? Memberikan pencerahan sehingga tidak tersesat. Mithalu dzalika qala ta'ala wa qadayna ila bani israila fil kitabi la tufsidunna fil ardi marratain wa la ta'lunna 'uluwan kabira. فالقضاء هنا قوني لأن الله لا يشرع الفساد في الأرض ولا يحبه. Ya. Contohnya qada' kauni di sini firman Allah surat Al-Isra ayat 4, yaitu wa qadaina ila bani Israil, kami telah menetapkan kepada bani Israil fil kitab, di dalam Al-Kitab, la tufsidunna fil ardi, bahwa mereka akan melakukan kerusakan marrota ini di atas bumi dua kali. Ya, wala ta'lunna 'uluwan kabira, dan mereka akan bersikap sombong, ya, dengan kesombongan yang tinggi. Ah, maka di sini namanya al-qada' adalah qada' kauni. Qada'un kauniyun. Kenapa? Karena Allah tidak mensyariatkan kerusakan di atas muka bumi, tapi Allah telah menetapkan kepada Bani Israel, ya. Dan Allah juga tidak mencintainya. Allah tidak mencintainya, dan terjadi pada Bani Israel, membuat kerusakan para jamaah, ya. Sebelumnya Nabi Isa, mereka menyekutukan Allah. Setelah Nabi Isa datang, mereka mentauhidkan Allah. Setelah itu lalai lagi. Ya, kerusakan di sini tidak lain adalah kesyirikan. Ini. Ya. Jadi kalau orang mencuri, orang merampok, orang berzina, di situ ada kehendak Allah, ada ketetapan Allah. Namun ketetapan dan kehendaknya namanya adalah apa? Qada' kauni, iradah kauniyah, bukan syar'iyah. Adapun orang yang melakukan sholat, maka berlaku kepadanya dua ketetapan, qada' syar'i dan qada' kauni. Ya, qada' syar'i dan qada' kauni. Bisa dipahami? Ya. Maka kita sudah tidak merasa bingung lagi. Masa Allah menghendaki orang berzina? Secara syar'i tidak, tapi kauni iya terjadi. Semua kalau tidak ada kehendak Allah tidak mungkin terjadi. Sementara kita semua sepakat dengan mukadimah pertama, teori yang pertama, bahwa semua kejadian ini adalah kehendak Allah. Nah, dari sinilah ya, ketika ditanya apakah Allah berhendak membunuh, tidak. Lantas kenapa Anda benarkan bahwa semua terjadi di alam ini kehendak Allah? Apakah berzina tidak terjadi di alam ini? Hatta di dua alam, semua adalah kehendak Allah. Tapi kehendak ada dua macam. Nah, dengan penjabaran seperti ini memberikan penjelasan kepada kita sehingga kita tidak tersesat, tidak bingung dalam memahami, ya, yaitu kehendak Allah Rabbul Alamin. Sementara kita punya, diberi oleh Allah Ta'ala insting, diberi akal, diberi petunjuk berupa Al-Quran yang dibawa oleh Rasulnya. Ditegaskan dalam Quran, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبَعَثَ رَسُولًا. Kami tidak mengutus Rasul, kami tidak akan mengadab sampai kami mengutus Rasul. Dijelaskan ya oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Nabi sallallahu alaihi rufi al-qalam an thalas an as-subih hatta yahtalim wa an-naim hatta yastayqid wa al-majnun hatta yaqil. Diangkat qalam, perintah tanggung jawab dari tiga orang, bayi sampai dia dewasa. Ya, orang tidur sampai bangun, orang gila sampai dia berakal, kembali akalnya. Inna Allah tajawaza li an ummati al-khata' wa nisyan wa mastughfiru alaih. Diangkat, dilewati oleh Allah Ta'ala dari umatku kesalahan yang tidak sengaja, lupa karena terpaksa. Sementara kita sadar, akil, berakal, balil, balik ya. Ada Quran sebagai petunjuk. Kenapa? Kalau disuruh ini apa ini? Teh manis atau mungkin susu telur spesial, kemudian ini bensin, silakan antum minum. Kenapa tangannya nggak pernah salah untuk milih susu telur spesial, untuk milih teh manis, nggak milih bensin? Jangankan kita yang orang yang berakal, orang gila nggak pernah salah. Minum bensin orang gila, enggak mungkin. Dicium berlempar, gelap-gelap bisa minum. Kenapa? Urusan makanan, nasi goreng spesial sama pasir, satu piring pasir, kita enggak pernah salah untuk memilih. Kenapa ketika sholat dan tidak? Kenapa Anda tidak sholat? Jawabannya, kalau Allah takdirkan saya sholat, saya sholat. Sudah, enggak perlu banyak ngomong. Ya, enggak perlu banyak bacot kepada orang sekarang. Kalau Allah takdirkan saya sholat, saya sholat. Kalau Allah berkehendak kepada saya sholat, pasti saya sholat. Kenapa? Kalau urusan kebaikan, selalu apa? Cenderung kepada yang tidak baik. Kemudian pakai alasan takdir. Pakai alasan takdir. Maka dibahas tersendiri oleh para ulama, tidak boleh orang berhujjah dengan takdir untuk membenarkan perbuatan maksiat yang dilakukannya. Ini para jemaah, logikanya urusan makan selalu milih yang enak-enak, nggak pernah salah milihnya. Langsung saya berikan yang ekstrim, sebab kalau nasi uduk sama soto misalkan selera kan, bisa ini bisa itu, pasir sama nasi uduk, coba nggak pernah salah antum. Aduh, saya makan pasir, takdir Allah, nggak ada, saya yakin tidak ada. Kenapa untuk masalah begini kita enggak pernah salah, sementara untuk urusan kebaikan kita selalu salah. Oleh karena itu, kenapa selalu salah? Allah Ta'ala berfirman, fa ammal insanu idza apa Allah berfirman? Astagfirullah. Ya. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqa adh-dhakara wal untha inna yakum lasatta. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasan nasiru lil yusra wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasan yassiruhu lil usra. Ini yang dipakai oleh ulama sebagai hujjah. Adapun orang fa'amma man aqta, orang yang senang dan suka memberi, wattaqa, dan dia bertakwa, fasan yassiruhu lil yusra, maka kami mudahkan dia. Wa amma man bakhila wastagna, adapun orang yang bakhil, tidak mau memberi dan merasa cukup dari Allah Ta'ala, wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan al husna yaitu surga, apa akibatnya? Fasan yassiruhu lil usra, maka kami mudahkan menuju kepada kesulitan. Artinya kalau kita, katanya orang Madura, enggak punya goodwill, itu bahasa Madura itu ya, enggak ada goodwill, maka disulitkan. Kalau ada goodwill, dimudahkan. Ya, makanya ketika Nabi bersabda, "Ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba man'aduhu minal jannah wa man'aduhu minan nar." فقالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. رواه البخاري ومسلم. Setiap kalian itu sudah ditetapkan tempatnya di surga dan di neraka. Kaget para sahabat. Ya Rasul, kalau begitu kita bersandar saja pada takdir. Apa kata Nabi? I'malu, berbuatlah. Fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Masing-masing kalian akan dimudahkan menuju kepada penciptaannya. Menuju kepada apa yang telah di Allah Ta'ala tetapkan. Oleh karena itu, hendaklah kita memiliki keinginan yang baik, niat yang baik, insya Allah akan dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk menjadi kemudahan bagi kita melakukan kebaikan-kebaikan. Sampai di sini kita break adzan dulu, kemudian kita lanjut insya Allah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan firman Allah qauluhu wa qada. Tapi rabbuka di sini tidak dijelaskan, ya. Saya jelaskan wa qada rabbuka. Allah ta'budu illa iya. Rabbuka tauhid rububiyah. Allah ta'budu illa iya tauhid apa? Uluhiyah. Maka juga sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 21. Ya ayuhan nasu'budu ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Wahai manusia, sembahlah siapa? Rabbmu yang telah menciptakan kamu. Maka orang yang seharusnya mereka mengakui tauhid rububiyah, seharusnya mengakui tauhid uluhiyah. Ternyata orang musyrik Quraisy tidak mau mengakui tauhid uluhiyah. Kenapa? Alasannya karena sombong. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaqulun a inna la tariku alihatina li sya'irin majnun. Ya, sesungguhnya mereka ketika disuruh mengatakan la ilaha illallah tidak mau, yastakbirun, sombong. Yastakbirun, sombong. Kemudian punya argumen, apakah kami harus meninggalkan sesembahan kami? Jadi tidak merasa tidak enak, harus meninggalkan sesembahan yang lain. Lalu menuduh Nabi dengan tukang syair yang gila. Maka di sini ya, beliau tidak mensarah waqadha rabbuka. Nah, kalau kita lihat susunan firman Allah waqadha rabbuka, tidak menyebut waqadha ilahuka, tapi waqadha rabbuka. Allah ta'budu illa iya. Allah Tuhanmu, Rabbmu menetapkan agar tidak beribadah kepada-Nya. Maksudnya orang yang mengakui rububiyah, musyrikun Arab mengakui rububiyah. Surat Yunus ayat 31. Qul may yarzuqukum, qul may yarzuqukum minas samai wal ard. Ya. Wa apa? Qul may yarzuqukum minas samai wal ard. Wa may yamliku as-sam'a wal absar. Wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ. Ya, tanya, coba tanya Muhammad kepada mereka. Tanya, siapa? Ya, katakanlah siapa yang telah memberikan kalian rezeki dari langit dan bumi, yang menguasai pendengaran dan penglihatan, yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan yang mati dari yang hidup, dan siapa yang mengurus menguasai alam ini? Pasti mereka menjawab Allah. Ini diakui itu rububiyah. Seharusnya kalau orang mengakui rububiyah, harusnya apa? Beribadah. Seharusnya. Ah, tapi di sini tidak ternyata. Tidak semua ketetapan terjadi seperti itu. Ya, karena memang di sinilah ujiannya. Oleh sebab itu, apa hikmahnya? Kita ngakui rububiyah. Ayo bersama-sama menerapkan tauhid uluhiyah dengan sebenar-benarnya. Apa saja macamnya? Kalau kita sudah tahu macamnya, itu menjadi energi yang sangat besar bagi seorang, siapapun dia. Menjadi energi yang sangat besar. Untuk apa? Untuk menghadapi segala persoalan, baik dunia maupun akhirat. Di antara, saya tanya sama antum, di antara tauhid uluhiyah apa? Tawakkul. Nah, berapa kali saya contohkan dalam surah Ali Imran 173, ya, terkait dengan apa? Perang Badar. Nabi dikepung oleh musyrik Quraisy. Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fasadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Orang-orang berkata bahwa manusia itu orang musyrik Quraisy berkata, itu orang Quraisy dengan 1000 pasukan. Kalian cuma 313 kurang lebih. Mereka sudah mengepung kalian. Takutlah kalian. Takut? Nabi dan bersahabat, tidak. Disuruh takut? Tidak. Sebaliknya, fazadahum imana, bertambah iman. Kemudian apa yang diucapkan? Tauhid keluar, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukup Allah sebagai wakil. Kata Ibnu Abbas, ya hasbunallahu wa ni'mal wakil ini menyelamatkan Nabi Ibrahim, ya, dari apa? Apinya Namrud. Ya naruquni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah kamu. Quni bardan, dan jadikan selamat untuk Ibrahim. Mungkin kita bukan api semacam itu, juga bukan panah semacam itu, mungkin hanya herbal barangkali kurang laku. Ya. Kebab barangkali kurang jalan atau yang lain. Kenapa harus gemeteran? Itu ya hasbunallah wa ni'mal wakil. Banyak baca itu para jemaah. Tauhid. Dan benar, kalau kita membaca dengan sebenarnya hak masuk ke hati, yakin lepas semuanya. Antum akan mengecilkan dunia ini. Yang memang kecil. Masalahnya kita itu dibesarkan dengan dunia ini. Langsung untuk ingat, dunia bumi ini butiran kecil dibandingkan matahari. Matahari butiran kecil dibandingkan. Kalau kita sudah bisa mengatakan itu. Nah, setelah itu apa akibatnya? Panas di dada ini yakin akan berkurang. Bahkan langsung terus nol. Mbak, kalau perlu di bawah 0 derajat. Kedinginan antum. Kita kedinginan. Ya buktinya, bukti Nabi menang perang Badar. Itu tauhid. Tauhid. Nah sekarang, wah PKI, komunis, Cina, ini udah takut. Udah takut. Dan menakut-nakuti orang Islam sebenarnya tidak boleh juga. Enggak boleh. Kita nebarin yang menimbulkan rasa takut itu tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Mari kita semangat. Yang bisa membuat semua itu tidak lain. At-tauhid. Tauhid. Ya. Tauhid. Sedih, wajar. Ada rasa takut secara tabii, wajar. Tapi jangan sampai takut berlebihan yang bisa haram dan juga bisa syirik. Kemudian saya tambahkan, antum minta maaf dulu. Waqaluhu alla ta'budu. Adapun firman Allah kata beliau, janganlah kalian beribadah menyembah. Ya, an huna masdariyah bidalilin ya ini hadzun nun min ta'budu. Ini bahasa Arab ya. Seharusnya kan alla ta'buduna. Ya, karena ada an huna adalah an masdariyah. Sehingga kalau ada an ya, yang tadinya ta'buduna menjadi ta'budu. Hadzun nun bidalili hadzun nun ya. An huna masdariyatun bidalili hadzun nun min ta'budu. Ya. Wal istisna huna mufarrau. Adapun istisna di sini mufarrau, kosong, tidak disebutkan apa maf'ulnya. Li'anna al-fi'la lam ya'khudh maf'ulahu. Karena fi'il tidak menyebut maf'ulnya. Fa maf'uluhu ma ba'da illa. Adapun maf'ulnya seharusnya setelah illa. Misalkan ya la ta'khudhu illal fakihah. Maka di sini tidak sebut la ya qadara rabbuka alla ta'budu. Ta'budu siapa? Ya, la ta'budu ghairahu. Ah, tidak disebut maf'ulnya. Seperti la ta'khudhu illal qahwah. Kamu jangan mengambil kecuali kopi. Seharusnya la ta'khudhu ya al masyrubat illal qahwa. Jangan kamu ambil minuman-minuman yang ada kecuali kopi. Tapi di sini mahfud tidak sebut ya. Ini bahasa Arab saja, bagi yang tidak paham enggak ada masalah. Wa qawluhu illa iyyah. Adapun firman Allah kecuali kepadanya illa iyyah, dhamirun nasabun munfasilun wajibul infisal. Di dhamir nasab terpisah dan wajib terpisah. Illa iyyah. Ya. Kenapa? Ya. Li'annal muttasil la yaqa'u ba'da illa. Karena dhamir muttasil tidak terjatuh, tidak terjadi setelah illa. Ya. Qala Ibnu Malik wa duttisali minhu ma la yabtada wa la yali illa ikhtiyaran abada. Ini antum ketahui Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin ini juga termasuk nuhat. Beliau itu ahli nahu, ahli bahasa. Dan semua ulama kadang di bidangnya akidah, tapi terkadang untuk urusan nahu tidak mumpuni. Ya bisa dasar-dasarnya, tapi tidak mumpuni. Tapi beliau mumpuni. Kenapa? Bisa mendatangkan syahid dari bait-bait syair. Ya. Seperti itu. Ya. Kemudian iskalun wa jawabuhu, ada muskilah dan jawabannya. Idza qila thabata anna Allah qada kaunan ma la yuhibbuhu fa kayfa yudillahu ma la yuhibbuhu. Jika dikatakan ya telah tetap bahwa Allah memerintah dengan perintah kauni. Ma la yuhibbu, apa yang Allah tidak cintai. Bagaimana Allah menetapkan sesuatu sementara, atau Allah menghendaki sesuatu sementara Allah tidak mencintainya? Bagaimana mungkin ini terjadi? Nah, ini jadi iskal, jadi masalah, jadi muskilah. Jawabannya bagaimana? Fal jawabu annal mahbuba kisman. Jawabannya adalah yang dicintai itu ada dua macam. Sesuatu yang dicintai ada dua macam. Pertama, mahbubun lidatihi, yang dicintai secara zatnya. Yang kedua, mahbubun lighairihi, yang dicintai karena selainnya. Karena selainnya. Ya. Antum sama anak termasuk mahbubun lidatihi atau mahbubun lighairihi, cinta karena zatnya atau cinta karena yang lainnya? Ya? Karena zatnya kan, karena anak itu sendiri. Bukan karena yang lainnya. Kecuali anaknya, anak tiri karena ibunya. Ya, karena pengin, karena ada tuh. Wah, apa caper. Akhirnya apa? Kenapa mau ibunya, anaknya di masya Allah pegang kepalanya, dikasih duit, ternyata ada maunya. Berarti itu namanya mahbubun lighairihi. Pada akhirnya gak suka sama anak itu karena mau sama mboknya, sama emaknya. Itu namanya mahbubun lighairihi. Seperti apa? Seperti obat jamu. Pahit tidak jamu itu? Antum akui pahit. Antum aku yang antum gak suka, tapi mahbubun lighairihi. Karena apa? Saya terpaksa minum ini karena saya ingin sembuh. Nah, itu namanya mahbubun lighairihi. Adapun antum dikasih mangga, apalagi mangga mana lagi, itu mahbubun lidatihi. Nah, mahbub ada dua. Mahbubun lidatihi, mahbubun lighairihi. Fal mahbubun lighairihi qad yakunu makruhan lidatihi. Adapun mahbubun lighairihi, senang karena yang lainnya, bisa jadi tidak suka secara zatnya. Walakin yuhibbu lima fihi minal hikmah wal maslahah, akan tapi dia suka karena ada hikmah dan ada kemaslahatannya. Fayakunu hina idzin mahbuban min wajhin makruhan min wajhin akhar. Oleh karena itu, maka hal tersebut pada saat tersebut mahbuban, dicintai dari satu sisi ya, dan makruhan dari sisi yang lain, tidak disukai dari sisi yang lain. Obat atau jamu pahit, antum senang karena mau sehat, mau sembuh. Antum gak senang karena pahit. Nah, itu namanya mahbuban lighairihi. Masya Allah, ini beliau ini saya sendiri ya, saya apa artinya saya ya. Tapi saya merasa senang membaca tulisan-tulisan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Jadi beliau itu ketika menjelaskan gamblang, ya, sehingga iskal-iskal muskilah, masyakil, persoalan itu terungkap. Gitu. Kan muncul di depan kita, masa Allah Ta'ala menghendaki zina, tapi Allah Ta'ala tidak meridhoi. Iya enggak? Pasti. Ya. Nah, diberi contoh dengan obat, dengan jamu tadi. Ya. Mithalu dzalik al-fasadu fil ardi min bani Israil fi haddi dzatihi makruhun ila Allah. Contohnya, kerusakan yang dilakukan di atas muka bumi oleh bani Israil fi haddi dzatihi, ya, untuk zat yang merusak itu Allah enggak suka. Kenapa? Li'anna Allah la yuhibbul fasad. Allah tidak suka dengan kerusakan. Walal mufsidin, dan orang yang melakukan kerusakan. Walakin lil hikmatin lati yatadammanuha yakunu biha mahbuban ilallahi azza wa jal min wajhin akhar. Akan tetapi karena hikmah yang terkandung di dalamnya, maka hal tersebut menjadi dicintai oleh Allah dari sisi yang lain. Apa contohnya? Pelajaran bagi orang yang datang berikutnya, jangan seperti Bani Israel. Pelajaran bagi Bani Israel untuk apa? Untuk rujuk dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua mereka melakukan kerusakan. Ya. Abdullah bin Salam Yahudi awalnya dan dia Bani Israel. Istri Nabi Sofia binti Huyai juga demikian. Ya. Artinya apa? Satu sisi memang Allah enggak suka. Tapi kenapa Allah berkehendak? Karena ada yang lain. Dengan apa? Kita semua bisa jadi pelajaran. Fasiru fil ardi fanduru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Berjalanlah di muka bumi. Fasiru fil ardi fanduru, perhatikan bagaimana akibat dari orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Lah ini ilmu. Ya. Ini penting keterangan dari para ulama. Sehingga kita bisa, tadinya mungkin tidak di antara antum, tolong jawab dengan jujur, masa Allah menghendaki berzina tapi Allah tidak ridho? Sempat enggak ada pikiran semacam itu? Tolong jawab, sempat tidak? Iya. Kalau itu tidak ada jawaban seperti ini, kita tidak paham. Kita tidak paham para jemaah. Ya. Wa min dalika al-qahtu wal jadb wal marad wal faqr. لِأَنَّ اللَّهَ رَحِيمٌ لَيْهِبُّ أَنْ يُؤَذِّي أَوْ أَنْ يُؤْذِيَ إِبَادَهُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ. Contoh yang lain, musim paceklik, ya, musim panas, orang dikasih sakit, dikasih miskin, fakir, ya, Allah Ta'ala maha kasih sayang dan Allah tidak suka menyakiti hambanya dengan sesuatu tersebut. Tapi ternyata apa? Ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang sehat, ada yang sakit. Karena Allah tidak suka dan tidak ingin menyakiti hambanya. Karena Allah baik. Innallaha thayyib. La yaqbul illa thayyib. Allah itu baik. Tapi kenapa kok saya miskin? Kok saya tidak pernah berhenti dari apa? Dari musibah. Pasti ada sesuatu di balik itu. Ya. Sebagaimana telah ditegaskan oleh Allah Ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti mati dan kami uji kalian dengan apa? Dengan keburukan dan kebaikan sebagai ujian. Kepada kami kalian akan dikembalikan. Sehingga apa? Dengan miskinnya ternyata apa? Ada maksud baik yang lain. Ternyata apa? Karena orang ini kalau kaya, sombong. Kasih miskin, dekat pada Allah Ta'ala. Oleh karena itu kita harus banyak husnudzon dengan Allah Rabbul Alamin. Dengan apa yang kita terima para jamaah. Pasti Allah mengundangi, ada hikmah di balik ini. Ini. Nah, kalau kita punya pemahaman begitu, insya Allah kita senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bal yuridu bi'ibadihi al-yusra, bahkan Allah menghendaki hambanya kemudahan. Lakin yuqaddiruhu lil hikami al-mutarattibati alaih, akan tetapi Allah mentakdirkannya dia. Au Allah lakin bisa yudirahu, mengurangi rezekinya bisa karena hikmah yang terdapat di dalamnya. Fayakunu mahbuban ilallahi min wajahin makruhan min wajahin akhor, sehingga orang yang diberikan kemiskinan, orang yang dikurangi rezekinya, menjadi apa? Dua, bisa dicintai Allah dari satu sisi, tidak disukai dari sisi yang lain. Allah gak senang kalau kita tuh sengsara, karena Allah maha baik. Tapi Allah maha tahu, ya, apa yang terjadi pada kita. Contoh para jemaah, ya, ada tidak di antara antum dulu senang sama akhwat atau akhwat senang sama ikhwan sampai apa, mau sehidup semati, tapi ternyata enggak jadi. Yang ikhwannya kawin sama perempuan lain, yang perempuan kawin sama laki-laki kawin. Terjadi tidak? Nah, terjadi, ngaku. Akhirnya ngaku ya. Kemudian mungkin enggak dia bicara begini, untung saya enggak kawin sama dia. Mungkin tidak. Untung saya enggak kawin sama dia. Mungkin. Padahal dulu maunya sehidup semati. Ya. Lautan diseberangi, gunung tinggi mau diloncatin. Ternyata apa? Dalam perjalanan untung enggak kawin sama dia. Ternyata dia hidung belang misalkan. yang enggak tahu hidung ada belangnya, ternyata dia enggak tanggung jawab misalnya. Ini para jemaah. Ya, wa asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa antakrahu, wa asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi yang tidak kamu suka itu baik bagimu, dan bisa jadi yang kamu benci, yang kamu sukai tidak baik bagimu. Allah Maha tahu dan kamu tidak tahu. Benar apa tidak? Tolong dikoreksi. Waktu pesawat yang jatuh Air Asia itu ya, jatuh itu ada penumpang yang komplain, katanya dua. Karena apa? Dia tertinggal oleh pesawat itu. Dan kalau sudah komplain urusan begitu, wah kayak mau dibalik-balik itu bangku sama mereka. Ya, kemudian terdengar pesawat ini hilang kendali sampai sekarang tidak ditemukan. Kira-kira apa yang komplain tadi? Ya, kalau perlu masih duit juga nih. Nih, alhamdulillah saya enggak dibawa. Tapi itu. Ya, oleh sebab itu orang Islam, orang mukmin apa kata Nabi? Ya. Beliau bersabda, wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza, law anni fa'altu lakana kadza, walakin qul qaddarallah wa ma syaa fa'ala, li anna law taftahu amal asyaiton. Rawi Muslim an Anas bin Malik. Kalau engkau ditimpa sesuatu, maka jangan mengatakan ya seandainya saya buat begini maka akan begitu, tapi katakanlah Allah telah mentakdirkan, apa yang Allah takdirkan pasti terjadi, karena kata-kata seandainya akan membuka perbuatan syaitan. Nikmat sunnah itu nikmat sunnah itu. Kita sepaneng cekak ya sampai di sini, ingat dengan pelajaran-pelajaran turun sehingga kita normal, kita berjalan sambil mohon kekuatan kepada Allah, pertolongan kepada Allah, tidak mengandalkan kecerdasan otaknya, tidak mengandalkan kekuatan investasinya, tidak mengandalkan SDM yang dimiliki dari anak buahnya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, mengandalkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Saya lanjutkan sedikit, antum minta kesabarnya. Qala Allah taala, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Ya. Allah berfirman, ini contohnya kata beliau, telah nampak kerusakan di daratan maupun di lautan dengan sebab tangan-tangan manusia, agar mereka merasakan sebagian apa yang mereka perbuat dan agar mereka kembali. Tentu tsunami pasti ada hikmah. Ya. Banjir di Cirebon ada hikmah, longsor di mana-mana sekali ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Bagi orang yang memang diberikan petunjuk dan hidayah oleh Allah Ta'ala, ya, bagi yang melakukannya tentu sebagai pelajaran besar. Bagi yang tidak mengalaminya bisa mengambil pelajaran besar. Dan ternyata tidak ada sesuatu kecuali kebaikan. Sampai Nabi bersabda, idza aradallahu bi'abdihi al-khaira ajjala lahul 'uqubata fid dunya, wa idza aradallahu bi'abdihi asy-syarra amsaka bidambihi hatta yuafi bihi yaumal qiyamah. Rawahu Tirmidzi. Apabila Allah menghendaki kebaikan kepada hamba, maka disegerakan akibat dosa dia itu di dunia, disegerakan. Ternyata banjir, longsor, tsunami, kerjaan mampet semuanya itu dengan sebab dosa kita, dan itu menunjukkan apa? Kebaikan Allah kepada kita. Dan kalau Allah menghendaki keburukan, dibiarkan dia dengan apa? Dengan dosanya. Enggak sholat, ya, badannya tambah tambun, duitnya tambah bejibun, pangkatnya tambah naik, maka itu merupakan apa? Kehendak buruk, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan apa? Merupakan diluluh. Ya, istidraj, diluluh. Dan nanti dibalas, kata Allah, hatta yufi bihi yaumal qiyamah, dibalas pada hari kiamat yang balasannya naudzubillahi min dzalik. Oleh sebab itu ada hadis yang sahih mengatakan orang yang dapat ujian di dunia, ya, kemudian dapat balasannya di, nanti di akhirat, yang tidak dapat ujian itu ngiri. Kalau tahu balasannya seperti ini, saya dulu lebih baik diuji dengan cara apa? Badannya dipotong-potong dengan gunting. Hadis sahih. Dipotong-potong dengan gunting. Maka kalau ada ujian, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pasti itu mahbubun min wajhin, makruhun min wajhin akhar. Dicintai dari satu sisi, tapi tidak disukai dari satu sisi. Ya. Dan biasanya kita mata telanjang ini selalu nafsu yang menjadi dasar. Selalu enggak suka. Tapi kalau mau ngaji, punya ilmu, insyaallah tidak demikian. Tadi dijelaskan oleh Syekh Sulaiman, contoh sakit. Orang sakit kadang banyak yang enggak sabar. Tapi dengan sakit dia tertahan diri untuk berbuat dosa. Akhirnya apa? Dia bertobat kepada Allah Taala. Ini para jemaah rahmati Allah. Ya. Sehingga tidak ada sesuatu bagi orang beriman kecuali baik. Ajaban li amril mu'min fa inna amrahu kullahu khair wa laisa dzaaka li ahadin illa lil mu'min in asabahu sarra syakara fa kana khairan lahu wa in asabahu dharra sabara fa kana khairan lahu. Rawahu Muslim. Sungguh menakjubkan orang mukmin karena semua urusan yang dimiliki jadi baik baginya, dan hal itu tidak ada kecuali bagi orang yang beriman. Apabila ia mendapatkan kenikmatan, ia bersyukur dan kenikmatan itu jadi kebaikan baginya. Dan apabila dia mendapatkan musibah, dia bersabar dan musibah itu menjadi kebaikan baginya. Jadi nikmat semuanya. Apapun nikmat. Ya. Herbal sepi, senyum banyak. Kebab hangus. Banyak senyum. Insyaallah. Insyaallah enggak rugi. Tidak ada rugi orang Islam itu. Tidak ada ruginya. Tidak ada ruginya. Ya, adapun kita menghadapinya karena ada sebab akibat. Masa Ustaz enggak boleh kita kemudian marah? Dalam pengertian evaluasi, rapat, meeting. Ah, ini penyebabnya. Ah, kamu mau dapat sanksi. Oh, ini bagus, dapat apresiasi. Boleh, boleh, enggak masalah. Ah, tapi ya, itu tadi kita mengakui bahwa semua adalah merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Toh orang-orang yang berbuat kesalahan, berzina, dirajam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mencuri dipotong tangannya. Bukan kemudian oh enggak, ini takdir Allah, tidak. Ya. Baiklah, barangkali sampai di sini ini masih belum selesai. Ya, dari ayat yang ketiga yang menjadi syahid dari pembahasan di bab yang pertama ini. Wallahu a'lam bissawab. Silahkan kalau ada pertanyaan terkait dengan materi yang kita bahas atau yang lain, tafadhol. Kalau ada pertanyaan, kalau tidak ada pertanyaan, nanti ini ada dua hadiah. Ya, saya yang bertanya sama antum. Ya, syaratnya enggak boleh nyontek. Nyontek dapat hadiah enak. Kalau di hari pertama kemarin enggak apa-apalah, ya. Sebagai dijamanin dulu. Sekarang enggak, harus dihafal, ya, di luar kepala. Ada pertanyaan? Iya, silakan. Tolong mikrofonnya ya. Yang membawa kitab yang berbahasa Arab, ya, duduk di bawah lampu agak terang, ya, sehingga bisa dibaca, ya, bisa disimak maksud saya. Silakan, silakan langsung aja. Jangan melenceng, nggak boleh. Menyimpang tuh, silakan, nggak ada masalah ya. Untuk maunya yang suka yang melenceng. Iya. Iya. Iya, paham. Cukup? Ya. Baik. Insyaallah nanti saya akan bawakan hadisnya. Syekh Albani mengatakan sahih li ghairihi, ya. Terkait dengan orang yang ada di pedalaman, orang yang fi zamanil fatrah. Kemudian anak kecil yang mati ketika kecil, kemudian orang gila, orang buta tuli. Maka mereka nanti akan mengajukan udurnya kepada Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala memuji. Dia, dengan apa? Disuruh masuk ke dalam api neraka. Yang masuk, api jadi dingin, dan dia ujian ketaatan, dia masuk ke dalam surga. Sehingga diberikan komentar oleh Syekh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah Ta'ala, bahwa yang namanya ujian itu tidak berhenti. Fitnah itu tidak berhenti sampai orang masuk surga dan neraka. Di kubur ada fitnah kubur. Ternyata fitnah di kuburan ada. Apalagi hidup ini pasti ada ujiannya. Di kuburan ada ujiannya. Ternyata setelah kubur alam barzah, barzah pemisah antara dunia dan akhirat, di akhirat ada ujian lagi. Ah, yang mendapat ujian yang tadi. Ya, termasuk juga naik di atas sirat ujian. Ya, termasuk anak kecil mati ketika kecil, orang gila yang mengatakan dulu ya Allah aku dilempar sama anak kecil dari belakang, orang yang hidup di pedalaman di gunung yang tersentuh dengan dakwah, Allah berfirman wa ma kunna mu'adzibina hatta naba'atha rasula, kami tidak akan mengadab sampai kami mendatangkan rasul. Nah ini tidak dapat. Nah, maka diuji nanti di akhirat, disuruh masuk ke dalam api. Kalau dia masuk, api jadi dingin dan lulus dia. Kenapa? Karena taat. Tapi kalau tidak, maka dia menjadi penghuni api neraka. Allahu a'lam bishawab. Syekh Albani beliau mengatakan hadisnya sahih li ghairihi. Mudah-mudahan saya nanti bisa bawakan hadis tersebut. Ya, ada lagi? Ya, hai. Langsung saja, langsung saja. Nah, itu dok. Itu ada itu. Ya, kepada yang bertanya atau yang lain bisa tabarruk untuk menghantarkan mikrofonnya, iya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah barakallahu fiik. Antum juga. Iya. Adapun yang pertama, orang berbuat dosa lalu bertobat, apa kata masuk mahbubun li ghairihi? Iya. Pertama, ingat hadis kullu bani adam khata, khairu al-khata'in at-tawwabun. Yang paling setiap manusia pasti berbuat salah, yang paling baik mau bertobat. Dan kalau tidak ada orang yang berbuat dosa, maka Allah Ta'ala akan ganti. Ya, akan ganti. Kenapa? Karena orang berbuat dosa menunjukkan bahwa dia tidak maksum, menunjukkan bahwa dia tidak bersih, ya, sehingga tidak perlu ada kesombongan. Itu hikmahnya. Tapi bukan berarti kemudian kita ingin dicintai Allah, bertobat lalu buat dosa. Tidak. Ya. Kalau kita terjatuh kepada dosa, baru kita bertobat. Bukan nanti saya mencari ridhonya Allah dengan tobat melalui pintu dosa. Tidak. Jangan. Tidak benar. Karena disuruh ditinggalkan. Seperti Nabi bersabda, ijtanibu as-saba'a al-mubiqat. Ijtanibu, ijtinab. Tembok sana, tembok sini, ijtinab. Gak mungkin bersambung. Yaitu jauhi 7 perkara yang membinasakan. Itu menunjukkan apa? Tidak boleh kita berbuat dosa. Wala taqrabu zina, innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan dekati zina. Tapi kalau terlanjur, qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, banyak berbuat dosa, jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni dosa semuanya. Nah, itu harus jadi sikap. Bukan berarti kemudian supaya menjadi mahbub, mahbubun di ghairih, lalu kita sengaja berbuat dosa nanti mau tobat. Itu salah ya, gagal paham namanya. Salah, tidak boleh dan tidak benar seperti itu. Ya. Tapi kalau kita sudah ngebet berbuat dosa, terjatuh, tobat. Sudah tobat, jatuh lagi, tobat lagi. Nah, insya Allah di situ ada hikmahnya, ada hikmahnya. Yang kedua terkait dengan apa tadi? Ya? Qobla Isya. Iya, ada, tapi masuk kepada sunnah ghairu muakkadah. Ya, termasuk sunnah ghairu muakkadah. Ya, ada sunnah muakkadah dan ghairu muakkadah. Apa muakkadah? Muakkadah itu maksudnya yang ditekankan. Ghairu muakkadah tidak ditekankan. Sebelum duhur ada 4, ya, yang rojih 2-2. Kemudian setelah duhur 2. Sebelum asar juga ada, tapi ini ghairu muakkadah. Sebelum duhur muakkadah, setelah duhur muakkadah. Nah, sebelum asar ada, tapi ghairu muakkadah. Setelah asar tidak ada. La sholata ba'da sholatil asr. Tidak ada sholat setelah sholat asar. Wa sholata ba'da sholat subuh. Tidak ada sholat setelah sholat subuh. Sebelum maghrib ada. Sholu qoblal maghrib. Sholu qoblal maghrib. Liman sya'a. Ghairu muakkadah. Sholat sebelum maghrib. Sholat sebelum maghrib. Kenapa? Karena ada hadis yang mengatakan, yaitu ma baina al-adhanain syai'un ay as-shalah. Ya. Rawahul Bukhari. Di antara dua azan ada sesuatu, itu salat. Apa dua azan? Azan dan qomat. Berarti sebelum duhur ada, sebelum asar ada, sebelum maghrib ada, termasuk sebelum isya. Apalagi sebelum subuh. Sebelum subuh Nabi bersabda, rakaatai qoblal fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum fajar ya lebih baik daripada dunia dan isinya. Dan hadisnya sahih bacaannya, qul ya ayyuhal kafirun dan al-ikhlas. Sahih hadis itu. Bacaannya qul ya ayyuhal kafirun dan al-ikhlas ya. Dan usahakan salat di rumah. Oleh karena itu azan langsung, sebelum azan sudah siap dengan wudhunya. Jangan sampai bangun setelah azan, akan susah untuk dapat takbiratul ihram di masjid. Tapi kalau sebelum azan sudah siap-siap ya, kita bangun sudah wudhu, apalagi dengan witir, maka insya Allah salat di rumah lebih utama. Kenapa? Nabi bersabda, afdalu salatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Seutama-utamanya salat seseorang di rumahnya, kecuali salat wajib. Dalam hadis yang lain, yang maknanya adalah bahwa jangan kamu biarkan rumahmu gak kebagian dari sholat. Paham ya? Ya. Cukup. Sekarang ini pertanyaan dari saya. Ya. Apa bedanya qada'un syar'iyun dan qada'un kauniyun? Apa definisinya? Apa bedanya? Apa contohnya? Sebutkan dalilnya. Silakan. Dapat hadiah masalahnya, dapat ini. Ya, tafadhol. Untuk ada dua. Iya, betul. Iya, betul. Ketetapan Allah sesuai syariatnya. Iya. Dengan kecintaannya. Ada yang terjadi dan ada yang terjadi. Ahsan, terus. Ketetapan Allah yang pasti terjadi. Iya. Dalamnya surat baca nontek bapak iman ila bani Israil. Ya baik, enggak ada masalah, barakallahu fiik. Ya ahsan, ya silakan antum maju, antum pilih. Ada dua buku. Ini udah punya Ustaz. Oh ya, ini. Barakallahu fiik. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah yang dicintai oleh Allah ada dua macam. Sebutkan, jelaskan apa contohnya. Ya, silakan. Iya. Enggak apa-apa, bonek-bonek juga enggak ada masalah. Yang dicintai Allah ada dua macam. Iya. Zakat. Iya. Yang kedua di antaranya yang pertama yang lainnya. Ah, barakallahu fiik, ahsan. Contoh yang belum. Dan antum jelaskan dulu. Contohnya, dengan contoh jelas. Bil mithal yattadihul maqal, dengan contoh ya, satu ungkapan jelas. Contohnya yang mahbubun lidatihi, contohnya. Seperti mahbubun lidatihi itu jamu. Iya. Kenapa minum jamu? Jamu pahit, tidak senang. Iya. Jadi mau suka karena obat. Barakallahu fiik, ahsan. Ini juga contoh tersebut dibawa oleh Syekh Utsaimin dalam kitab yang lain. Sehingga saya bawakan contoh itu, ya. Nah, itu barakallahu fiik, tafadhol. Dengan pemahaman semacam ini dan diberikan oleh beliau, kita kita wawasan kuat. Itu namanya taksilul ilmi, taksil, mempelajari perkara secara mendasar, taksilul ilmi, sehingga memahami sesuatu punya pemahaman yang kuat. Ya, maka saya minta seperti itu pada antum, dipahami, ya, dipahami, sehingga kita tidak hanya sekedar menyampaikan poin-poin yang terkait dengan kaidah tapi tidak paham. Ya. Di sini kelebihan Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan ini diakui oleh para ulama, di antaranya Syekh Ali Hasan Al-Halabi. Kata beliau tidak jauh dari gurunya, yaitu Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, bahwa ini tulisan beliau, ini tulisan, bukan beliau yang nulis, ceramahnya beliau. Jadi ceramahnya seperti tulisan, urut dan jelas. Itu. Kitab-kitab beliau itu adalah banyak murid-muridnya yang nulis, dan muridnya memang ulama semua juga. Beliau 1 kilo dari rumah ke masjid. Ya, banyak hasil buku-bukunya ditulis oleh Syekh Utsaimin. Dan siapa persiapan, siapa yang menyiapkan, siapa yang ini, apa namanya, membantunya, murid-muridnya, dari perjalanan dari masjid ke rumahnya, pulang balik, ya, ilmu tersalurkan, begitu cintanya ilmu sampai seperti itu, ya, sampai dalam perjalanan diskusi ilmu. 1 kilo, bayangkan, berjalan kaki Syekh Muhammad bin Utsaimin, dan selalu diapit oleh murid-muridnya, dan apa yang keluar jadi buku, apa yang keluar jadi kitab. Ya. Dan apa yang ceramah beliau seperti tulisan. Ada ceramah yang, ya misalnya ceramah itu kesana kemari, tapi semua dalil, kemudian sama ulama yang lain disusun, ditahdzib namanya, disusun, ya, diurut. Ini enggak, beliau ini sudah urut dengan sendirinya dari ceramahnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan dari apa yang kita pelajari, dan semoga beliau penulis Allah tambahkan kenikmatan, Allah tambah rahmat, Allah tambah ampunan kepada beliau, semoga jadi amal soleh beliau. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.